janji ku mau tinggal, terserah semau gue. Jangan perintah, jangan mengatur, terserah semau gue. Mengapa ku tak boleh berkawan dengan tetangga? Aku belum milikmu, hanya kawan biasa. Jangan tentukan siapa kawanku, terserah semau gue. Bila ku mau, aku lakukan, terserah semau gue. Ku mau pergi, ku mau tinggal, terserah semau gue. Jangan perintah, jangan mengatur, terserah semau gue. Mengapa ku tak boleh berkawan dengan tetangga? Aku belum milikmu, hanya kawan biasa. Jangan tentukan siapa kawanku, terserah semau gue. Bila ku mau, aku lakukan, terserah semau gue. Semau gue dong.